بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ولم يكن في الدارين آمين عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يؤته أحد شيئا فرفع سائل يديه إلى السماء وقال اللهم إني أسألك في مسجد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤتني أحد شيئا وكان علي رضي الله عنه في الصلاة راكعا فأومأ إليه بخنسيره اليمنى وفيها خاتم فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنسيره وذلك بمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه إلى السماء ودعا بدعوات فما استتم دعاه حتى نزل جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل وقال يا محمد اقرأ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Ini masih menceritakan kedermawanan. Nah, bagaimana kemarin Allah melarang Nabi Musa untuk membunuh Samiri karena dermawan. Bagaimana Imam Syafi'i makan banyak kenyang di rumah Imam Ahmad bin Hanbal untuk berobat, karenanya Imam Syafi'i ketika hendak tidur tidak menjalankan qiyamul lail karena sebab memikirkan masalah yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis sebanyak 72 masalah. Kali ini menceritakan kedermawanan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Abi Dzar Al-Ghifari, beliau pernah bercerita, aku pada suatu hari salat zuhur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke masjid orang yang minta-minta. Lah tidak ada satupun orang yang memberinya. Jadi datang ke masjid minta-minta, enggak ada yang ngasih. Enggak ada yang ngasih. Akhirnya si yang minta-minta ini mengangkat kedua tangannya berkata kepada Allah, Allahumma ya Allah, inni sa'altu fi masjid nabika Muhammad, sesungguhnya aku meminta di masjid nabimu Muhammad, falam yu'tini ahadun syai'a, tidak ada satupun orang yang memberiku sedikit pun. Disakan-akan mengancam itu loh, ya apa ini ono masjid nabimu ono sing ngi aku. Ya, menurut yang minta-minta ini melampaui batas ini. Masa di tempatnya nabimu yang sering mendengarkan hadisnya nabimu, orang-orang di situ tidak ada yang memberiku satu pun. Menurut si yang minta-minta ini enggak masuk akal ini. Enggak sesuai ini. Enggak pantas. Ibarat kita datang ke orang kaya enggak ngasih sedikit pun, ya malu dengan kekayaannya. Mesti kalau kita datang ke orang kaya meminta, minimal itu kita pulang bawa. Kalau enggak sama sekali, ya enggak pantas dengan kekayaannya. Gitu loh. Lah ini datang ke tempatnya Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad sifatnya mulia, dermawan. Ahlul baitnya dermawan. Sahabatnya semestinya dermawan. Lah ini enggak dikasih. Lah Imam Ali bin Abi Thalib juga ada di masjid itu sedang sholat. Sedang sholat. Karena mendengarkan perkataan si yang minta-minta itu, saat rukuk Imam Ali mengisyaratkan kepada yang minta-minta itu dengan menjulurkan tangan kanannya, mengisyaratkan untuk mengambil di jari kelingkingnya ada cincin. Tengah-tengah sholat ini, karena mendengarkan yang minta-minta berdoa seperti itu, diulurkan jari kanannya mengisyaratkan ke jari kelingking karena ada cincin untuk diambilnya. Akhirnya datang yang minta-minta itu, diambil cincin dari tangannya Imam Ali. Lah Nabi melihat, Nabi mengetahui, Nabi mengetahui dan Nabi melihat. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Tidak selesai dari doanya kecuali Jibril datang. Tidak selesai daripada doanya kecuali Jibril datang, membawakan wahyu kepada Allah, kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Muhammad igra. Ya Muhammad bacalah, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wal mu'minun alladzina yuqimuna shalata. Siapa orang-orang beriman itu yang dimaksud? Mereka yang selalu menjalankan sholat. Wa yu'tuna zakata, dan mengeluarkan zakat. Maksudnya apa? Sedekah. Ini bimakna al-a'am, makna yang lebih umum. Wa hum raki'un, sedangkan mereka dalam keadaan ruku'. Jadi mereka mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sedekah sedangkan mereka dalam keadaan ruku'. Ini Imam Ali tadi, sedang ruku' bersedekah. Sedang ruku' bersedekah. Loh, ini apa? Kemuliaan, kedermawanan, ya, kedermawanan. Ya apa? Lah orang tadi minta berdoa kepada Allah. Lah sedangkan Imam Ali masih sholat atau yang lainnya masih sholat, dia nggak menunggu, sudah berdoa yang macam-macam kepada Allah. Lah sebelum terjadi itu semuanya Imam Ali tengah-tengah sholat, langsung diturunkan oleh Allah ayat Al-Qur'an. Lah ini tidak sekali hal seperti ini Allah turunkan ayat Al-Qur'an menceritakan kemuliaan Imam Ali. Di antaranya ya, di dalam surat yang lain ya, ketika puasa ya, gak punya makanan kecuali sedikit. Ketika mau berbuka, ketuk pintu orang miskin, ketuk pintu anak yatim, ketuk pintu tawanan atau budak. Akhirnya apa? Gak jadi buka karena semua yang dimiliki untuk berbuka sudah diberikan kepada mereka. Ya, di dalam ayat wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini diturunkan untuk Imam Ali. Allah memuji Imam Ali. Allah memuji Imam Ali karena kedermawanannya. Nah, karena Imam Syafi'i lama dakhala al-Iraq arsala ilai Muhammad bin Hasan ad-Dananir. Fa'ata Syafi'i al-Hallaq liyahlika sya'ra ra'sih. Falamma halak al-Hallaq nisfahu ra'a rajulan min ahli thurwa fataraka Syafi'i wa halaka dhalika al-ghani. Fa'atahu Syafi'i dananirahu kullaha. Fastahya al-Hallaq minhu wa taraka hilaqata ba'da dhalik kila lighinahu wa kila li alla yastahkira rajulan akhar aw ma hadha ma'na. Imam Syafi'i pernah pada suatu ketika masuk atau datang ke Irak. Muhammad bin Hasan mengirim beberapa dinar kepada Imam Syafi'i. Mengirim, memberi beberapa dinar kepada Imam Syafi'i. Hanya Imam Syafi'i datang ke tukang cukur, ingin memotong rambutnya. Sudah, ketika nyukur, di tengah-tengah nyukur, tukang cukur ini baru nyukur separuh bagian dari kepala atau rambutnya Imam Syafi'i. Datang pejabat atau orang kaya, ditinggal Imam Syafi'i. Ditinggal untuk apa? Mencukur yang kaya ini. Ya biasa ya, biasa itu terjadi di lingkungan kita, di kehidupan kita ini. Kalau orang kaya datang, ngadeg, disambut. Kalau orang miskin yang datang, biasa. Bahkan ulama pun kalau datang biasa, tapi kalau orang kaya, wow, seperti nabi yang datang. Seperti orang yang lebih mulia yang datang, padahal kekayaan itu jauh di bawah ilmu. Ilmu di atas segalanya. Tapi enggak, ketika orang kaya datang, sambutannya berbeda. Wow, semeringnya wajahnya, senang, bahagia. Tapi kalau orang yang alim datang, biasa dia, wajahnya enggak semeringnya orang kaya. Ini terjadi bukan hanya di kita, ini sudah sejak dulu seperti itu. Orang lebih memuliakan dan mendewakan uang, sampai menghinakan dirinya hanya demi uang. Apa? Uang itu cuma kotoran yang bisa menjatuhkan diri kita. Lihat, ditinggal Imam Syafi'i, tengah-tengah dicokur ini, ditinggal demi yang kaya tadi itu. Akhirnya Imam Syafi'i, karena tadinya dapat uang dinar dari Imam Muhammad bin Hasan, dikasihkan semuanya kepada tukang cukur itu. Yang biasanya kan paling beberapa dirham, paling satu dirham untuk motong rambut. Lalu ini dikasihkan dinar. Kalau satu dirham harganya dikasih satu dinar, itu sudah susuknya wakil itu. Susuknya banyak. Tapi semua dinar yang dikasih oleh Imam Muhammad bin Hasan itu dikasihkan untuk tukang cukur oleh Imam Syafi'i. Nah, ambil. Ambil. Malu tukang cukur itu. Malu dari imam, kepada Imam Syafi'i, dan meninggalkan, sudah enggak nyukur setelah itu Imam Syafi'i ke tempat itu. Lah ini kenapa? Ada yang mengatakan lighinahu. Jadi ditinggalkan mencukur Imam Syafi'i karena kekayaannya. Ada lagi Imam Syafi'i melakukan itu, ya, Imam Syafi'i melakukan itu membayar semuanya karena apa? Untuk mengajari tukang cukur itu tidak meremehkan orang lain. Bukan tujuannya sombong. Oh, sombong. Enggak. Tapi mengajari agar tidak merendahkan atau meremehkan orang. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Nah, itu lihat Imam Syafi'i. Asik semuanya. Dan ini bukan sekali seperti ini Imam Syafi'i. Sering kali Imam Syafi'i dapat uang, tidak berdiri dari tempat itu kecuali uang yang didapatkan tadi itu sudah habis dibagikan. Nah, itu. Dan itu cerita lain. Lama ghadima imamun Syafi'i radhiyallahu anhu min San'a ila Makkah. Kana ma'ahu asyratu alaf dinar. Fagila lahu tashtari biha dhai'ah. Fadaraba khaymah kharija Makkah wa sabba dananir. Fakullu man dakhala alaihi a'tahu qabdah. Falamma ja'a waqtu dhuhur gama wa nafadha thawba wa lam yabqa shay'. Wakila inna ummahu qalat lahu la dakhalta wa ma'aka dirham ma sallamtu alaik. Ya ibna Adam anfik yunfak alaik. Wa wasi yuwassa alaik. Wa la tugattir fayugattaru alaik. Washtari bil fanil bagi qabla an tablugha nafasut taraqi. Pernah Imam Syafi'i datang dari Son'a ke Mekah. Datang dari Son'a ke Mekah. Bawa duit 10 ribu dinar. Ini barat kalau sekarang ini ratusan juta. Bawa duit ratusan juta, 10 ribu dinar. Ada yang ngomong kepada Imam Syafi'i, tas dari biha bai'ah, kamu akan memberi barang, sesuatu yang mewah, yang istimewa. Imam Syafi'i langsung bangun tenda. Bangun tenda di luar Mekah. Belum masuk Mekah. Di luar Mekah bangun tenda Imam Syafi'i. Dihamparkan dinar-dinar tadi itu, yang sebanyak 10 ribu dinar. Dihamparkan. Setiap orang yang datang ke Imam Syafi'i, datangi Imam Syafi'i, ngampiri Syafi'i, Imam Syafi'i suruh ngambil genggam. Oh, jek dhewe sak genggam wis. Sak kenee sak genggam. Ada yang genggamannya kecil, ada yang genggamannya besar. Suruh ngambil sendiri sak genggamannya. Ketika datang waktu zuhur, berdiri Imam Syafi'i di kipatno, baju yang untuk menghamparkan dinarnya tadi itu enggak ada sedikit pun sisa. Enggak ada sedikit, jangankan satu dinar, satu dirham enggak ada. Habis. Bayangkan 10 ribu dinar. Bangun tenda, dihamparkan, siapa yang datang suruh ngambil. Ketika zuhur berdiri Imam Syafi'i di kipatno barangkali masih ada, habis enggak ada. Enggak ada. Kenapa Imam Syafi'i melakukan itu? Karena ibunya berkata, ibunya berpesan. Ibunya Imam Syafi'i berpesan. Nah, kalau istri-istri kita seperti imam, ibunya Imam Syafi'i ini, oh luar biasa. Niscaya enggak ada orang miskin yang ada di jalan. Nah, kadang suami itu mau bersedekah yang mencegah istrinya. Oh, cok gede-gede, kayak apa istrinya yang mencegah. Lalu lihat ibunya Imam Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i berkata kepada Imam Syafi'i, jika kamu datang membawa satu dirham, aku gak akan menjawab salammu. Satu dirham, bukan satu dinar. Satu dirham yang lebih kecil itu. Lebih kecil. Jika kamu datang ke sini membawa satu dirham, aku gak akan menjawab salammu. Ibunya juga mengingatkan, ya Ibnu Adam, anfik yunfak alaik. Wahai manusia, infakkan, sodakohkan, keluarkan apa yang kamu miliki. Yunfak alaik, kamu akan diberi, kamu akan dikasih. Wawasik yuasa alaik, senangkan keluargamu, kamu akan disenangkan. Walatukatir fayukatara alaik, jangan kamu boros, jangan kamu buang-buang, akhirnya tersia-sia apa yang kamu miliki. Washtari bilfani albagi, belilah dengan dunia akhirat. Jangan kita jual akhirat untuk dunia, tapi kita jual dunia untuk akhirat. Kita beli dunia untuk akhirat. Jadi jangan jual akhiratnya untuk dunia. Ibadahnya ditinggal untuk mendapatkan dunia. Kewajibannya ditinggal hanya untuk mendapatkan dunia. Ini keliru. Tapi belilah dunia untuk akhirat. Dalam arti, jangan kamu mengutamakan dunia, tapi utamakan akhiratnya. Washtari bil fani al-bagi. Jangan dibalik. Washtari bil bagi al-fani. Juallah akhirat untuk dunia. Ini keliru. Tapi juallah dunia untuk akhirat. Gabla antabluga nafasu taraki, sebelum nyawa kamu berada di kerongkongan. Ya. Sebelum nyawa kamu sampai kepada kerongkongan, maka infakan. Ini kedermawanan, lihat Imam Syafi'i. Ya, bagaimana kedermawanan Imam Ali. Dan masih banyak lagi cerita bagaimana mereka orang-orang yang dermawan, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak mereka di dalam kedermawanan, di dalam ibadah, ketaatan dan kebaikan. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.